Pulanglah pada Tuhan, cahaya kehidupan, syarat bahagia di dunia, akhirat kekal selamanya, pada Allah, Allah. Sudah menjadi lumrah kehidupan di dunia, cabaran dan dugaan mendewasakan usia. Rintangan dilalui, tambah pengalaman diri, sudah sunnah ketetapan ilahi. Deras arus dunia menghanyutkan yang terleka. Indah fata morgana melalaikan menipu daya. Dikejar dicintai bak bayangan tak bertepi. Tiada sudahnya dunia yang dicari. Begitu indah dunia, siapapun kan tergoda. Harta pangkat dan wanita melemahkan jiwa. Tanpa dalam diri musuh yang tersembunyi, pulanglah kepada Tuhan, cahaya kehidupan, keimanan, ketakwaan kepadanya, senjata usaha. Sudah menjadi lumrah kehidupan di dunia, cabaran dan dugaan mendewasa usia. Rintangan dilalui, tambah pengalaman diri, sudah sunnah ketetapan ilahi. Deras arus dunia menghanyutkan yang terleka. Indah fata morgana melalaikan menipu daya. Dikejar dicintai bak bayangan tak bertepi. Tiada sudahnya dunia yang dicari. Begitu indah dunia, siapapun kan tergoda. Harta pangkat dan wanita melemahkan jiwa. Tanpa syaitan nafsu dalam diri, musuh yang tersembunyi. Pulanglah kepada Tuhan, cahaya kehidupan, keimanan, ketakwaan kepadanya, senjata utama. Sabar menempuh jalan, tetapkan iman di hati, yakinkan janji Tuhan, syurga yang sedia menanti. Imanlah penyelamat, dunia penuh pancaroba, hidup akhirat kita kekal bahagia. Imanlah penyelamat, dunia penuh pancaroba, hidup akhirat kita kekal bahagia.